بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Ath-Thaharah, pasal yang akan kita baca di pagi hari ini adalah perkataan muallif, hukmu dukhan an-najasah, hukum asap yang berasal dari sesuatu yang najis yang dibakar, misalnya kotoran keledai atau pupuk hewan, ya, pupuk yang berasal dari kotoran hewan dibakar. Apa hukum dari dukhan atau asap hasil pembakaran dari sesuatu yang najis? Qala al-muallif rahimahullah, wa dukhanun najasati najisun, sesungguhnya dukhan, asap dari sesuatu yang najis, itu dihukumi najis. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, taba'an li aslihi, mengikuti hukum asalnya. Karena dia berasal dari sesuatu yang najis, maka dia pun najis. Taba'an li aslihi, karena dia mengikuti asalnya, karena asalnya najis, maka dia pun najis. Kama lau uqida sarjin au nahwihi, misalnya kita membakar pupuk kandang, ya, istilahnya dalam bahasa Indonesia pupuk kandang kita bakar lalu mengeluarkan asap. Nah, asap itu adalah najis. Kenapa najis? Taba'an li aslihi, mengikuti aslinya. Karena dia aslinya berasal dari sesuatu yang najis, maka dia pun mengikuti hukum aslinya. Wa kadzalika dukhanun makana mutanajjisan, begitu pun setiap asap yang berasal dari sesuatu yang najis. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullah, wa yu'fa an yasirihi, tetapi dimaafkan kalau yasir, sedikit, ya, kalau sedikit dimaafkan. Fa in masaha katsiruhu antan nur bi khirqatin, fa in, apabila masaha au musiha kathiruhu, ya, bagian yang tanur, tentunya kita tahu, ya, apa tanur. Tanur itu bahasa Indonesia semacam tungku, biasanya terbuat dari tanah, ya, tanah liat. Kalau bahasa kitanya apa itu, tembikar atau apa namanya, tembikar, ya, atau sejenis keramik. Ya, yang pasti dia adalah sesuatu yang berupa tungku. Kalau tungku kan bagian bawah, bagian atasnya terbuka, lalu di tengahnya ada bagian bolong, bagian yang bolong untuk memasukkan apa? Memasukkan kayu. Ya, memasukkan kayu. Biasanya digali tanah, lalu diletakkan benda tersebut, ya, diletakkan apa yang disebut dengan tanur. Setelah diletakkan di situ, lalu dimasukkan apa, kayu bakar atau yang sejenisnya. Kemudian nanti kalau di beberapa daerah, ya, di Arab itu dijadikan sebagai alat untuk memasak roti. Jadi rotinya itu ditempel di dinding bagian dalam. Ya, terbayang, ya. Jadi dia bentuknya seperti kalau kita sebut misalnya guci, ya, bahasa Indonesia guci. Atasnya ada lubangnya. Ya, dan bagian tengahnya juga ada lubangnya. Dan biasanya ditanam masuk ke dalam tanah. Ya, tentunya di bawahnya juga apa namanya, ya, tanah biasa. Ya, jadi bagian atas, bagian bawahnya tidak tertutup, hanya saja bagian bawah ditempel ke tanah yang biasa sudah digali, dan bagian tengahnya ada lubang untuk memasukkan apa namanya bahan bakar, kayu dan lain sebagainya. Kemudian kadang alat ini digunakan untuk memanggang roti. Jadi roti yang sudah ditipiskan kayak roti Arab kita pernah lihat ya, itu ditempelkan ke apa sebab benda, lalu kita masukkan tangan kita ke dalam, kita tempel di dindingnya. Nah, itu salah satu metode memasak apa namanya, kalau orang Arab bilang khubz, ya memasak khubz. Kata beliau, fa in musiha kathiruhu antan nur bihirqatin yabisatin fazala, ya apabila ada tanur, tanur itu tadi apa, tungku yang digunakan untuk memasak roti, membakar roti, ya ditempelkan di dinding bagian dalamnya. Apabila seandainya yang dibakar adalah sesuatu yang najis, misalnya kotoran keledai atau yang sejenisnya dibakar di dalamnya, sehingga tentunya asapnya menempel, menempel di dinding bagian dalam dari tanur, ya tanur. Maka kita usap bagian dalam tersebut menggunakan khirqah, yaitu kain yang kering, kita usap, maka kata beliau tanur itu menjadi suci. Artinya suci, menjadi hilang najisnya. Tapi dengan syarat harus debu atau warna hitam yang menempel di dalam kita hilangkan dengan sesuatu yang kering, ya kain yang kering. Tetapi kalau yang kita gunakan adalah rotbah, sesuatu yang basah, fala. Ya. Jadi kalau yang kita gunakan sebagai alat membersihkan warna hitam yang menempel hasil pembakaran dari sesuatu yang najis itu adalah kain yang basah, kata beliau, maka dia tetap najis. Apa alasannya? Dikatakan di sini, li'anna rutubata al-khirqati adat alaihi bitanjis. Karena bagian basah dari bagian dari kain yang basah itu mengembalikan najis yang ada di situ. Ya, yang tadinya najisnya berupa debu yang bisa diangkat dengan cara apa namanya? Dengan cara diusap dengan sesuatu yang kering, karena digunakan air atau digunakan kain yang basah, ya kecuali disiram. Kalau disiram kan turun. Ini enggak, ditempelkan dengan kain yang basah, menurut beliau maka itu tidak bisa mensucikan atau membersihkan tanur atau tungku api tersebut. Ini lebih kepada rincian, ya rincian. Kalau apa namanya, kalau ditanya mana dalilnya, tentunya mereka akan berkata yang seperti ini tidak perlu dalil. Artinya tidak perlu dalil ketika kita ditanya apa mana dalilnya bahwa asap dari sesuatu yang najis itu najis, ya tidak perlu dalil. Artinya tidak perlu dalil bahwa ada kaidah yang mengatakan at-tabi' tabi', ya sesuatu yang mengikuti ya dihukumi dengan sesuatu yang dia ikuti. Artinya karena dia berasal dari sesuatu yang najis, ya secara otomatis, secara akal sehat pun kita katakan bahwa dia najis. Dari mana kita tahu dia najis? Dia berasal dari sesuatu yang najis. Tapi kan dia cuma asap yang tidak bisa apa namanya, tidak bisa menempel atau tidak berbekas. Kata siapa tidak berbekas? Sama seperti pertanyaan apa hukumnya merokok? Rokok kan cuma asap. Ketika kita masukkan ke dalam mulut kita, seolah-olah kita menarik udara. Menarik udara biasa, oksigen. Ini perkataan sebagian orang. Kita katakan, kata siapa isinya hanya udara saja, hanya asap. Di dalamnya ada berbagai macam zat. Contohnya apa misalnya nikotin, tar. Dan nikotin dan tar itu bisa dihitung dengan gram atau yang lain sebagainya. Ya, oleh karenanya ketika kita melihat apa namanya rokok, ya rokok dukhon, rokok yang ada filternya di bawah, yang ada busanya, itu kalau busanya dibuka setelah dihisap itu terlihat ada yang menempel. Nah, begitu pun sebenarnya permasalahan ini, ketika ada sesuatu yang najis dibakar lalu asapnya menempel di dinding apa tungku, bagaimana cara membersihkannya? Kita lap dengan lap yang kering. Kalau kita bisa menghilangkan bagian yang menempel tersebut, maka dia menjadi suci. Fa in khubiza alaihi fa zahiruhu tahirun wa asfala ar-ragib najisun. Apabila kita membuat roti menggunakan tungku atau tanur yang seperti itu, ya, maka kata beliau bagian bawahnya yang menempel dengan dinding tersebut dihukumi apa? Dihukumi najis. Adapun bagian luarnya dihukumi suci. Ya, bagian luar suci, bagian dalam najis. Kenapa bagian dalam najis? Karena dia menempel dengan sesuatu yang berasal dari yang najis. Ini rincian hukumnya. Ini rincian hukum. Walaupun kalau di kita tentunya sudah jarang ya orang yang menggunakan tungku perapian untuk memasak. Di beberapa daerah ya, di dalam lah agak jauh dari kota banyak ya. Di Sumatera, di Kalimantan masih banyak ya yang menggunakan kayu bakar. Adapun kita yang tinggal di kota sudah jarang kita, atau mungkin ya sudah jarang lah kita katakan orang yang menggunakan tungku untuk memasak. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, an-najasatu al-mukhaffafah wa at-taharatu minha. Najis yang ringan dan cara membersihkannya. Ya, apa itu najis yang ringan? Coba kita lihat. Wa yakfi fi bauli sabi alladhi lam ya'kul ghairal laban ar-rash. Cara membersihkan air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali susu cukup dipercikkan dengan air. Ya, artinya tidak harus airnya mengalir, cukup dipercik itu sudah bisa mengangkat najis. Kalau dicucikan dialiri air. Tapi kalau pakaian terkena air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu, maka itu disebut sebagai najis yang mukhaffafah. Najasah an-najasatu al-mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa dikatakan najis yang ringan? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara membersihkannya cukup dengan dipercik. Ma'aghalabatil ma, ya, dengan air yang cukup untuk meratakan mengenai bagian yang terkena air kencing. Wala yushtaratu ya sailanuhu, dan tidak dipersyaratkan ketika kita percik airnya mengalir di atas kain tersebut, tidak. Karena memang tujuannya adalah memercik bukan mencuci. Kalau mencuci airnya mengalir ya. Wa baulus sabiyah wa kadzalika wa baulus sabiyah wa kadzalikal khuntha yughsalu kal kabirah. Adapun kalau air kencingnya adalah air kencing sobiyah, bayi perempuan, atau khunsa yang belum jelas apa kelaminnya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, itu dua-duanya dicuci apabila mengenai pakaian, ya, apabila mengenai pakaian sebagaimana kita mencuci pakaian yang terkena air kencing al-kabirah, orang yang dewasa, ya. Orang yang dewasa. Jadi dalam ajaran Islam dibedakan antara air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun ya kecuali susu dengan air kencing bayi perempuan ya, baik yang belum makan apapun ataupun yang sudah makan selain daripada susu, itu dibedakan hukumnya. Kalau dia bayi laki-laki kemudian dia belum mengkonsumsi apapun selain air susu dari ibunya, maka kalaupun pakaian ayahnya misalnya terkena kencing dari anak tersebut, maka cukup dipercik, tidak perlu diapakan, dicuci. Kalau kita lihat para ulama Syafi'iyah, mereka berbeda-beda di dalam menyebutkan hikmah kenapa terjadi perbedaan antara cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan. Misalnya di sini beliau Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan terkait dengan perbedaan hal ini, wa furriqa baina adh-dhakari wal untha, dibedakan antara laki-laki dan perempuan, bi annal ma'luf an yahmil as-sabi akthar, karena yang umum kita lihat bahwa bayi laki-laki itu lebih sering digendong oleh ayahnya ya, atau oleh keluarganya dibandingkan bayi perempuan. Fakhuffifa fi baulihi, maka diberikan keringanan. Karena kalau seandainya disamakan hukumnya akan terjadi masyakkah, kesulitan. Karena kenapa bayi perempuan cenderung bayi laki-laki kata beliau cenderung lebih apa namanya lebih sering digendong daripada bayi perempuan. Dan ini mungkin kembali kepada apa namanya kecenderungan yang ada di dalam kepribadian manusia. Jadi manusia itu senantiasa memiliki apa namanya rasa kepemilikan di dalam dirinya, ada rasa memiliki, apalagi seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Tetapi mereka mungkin berkata di dalam hatinya, kalau dia adalah bayi perempuan, ini sebenarnya lebih kepada satu anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diambil oleh suaminya atau diambil oleh orang yang kelak akan menikah dengannya. Tetapi beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu dianggap ya sampai kapanpun dia adalah milik ibunya. Ya, atau dia adalah yang melanjutkan perjuangan ayahnya. Ya, melanjutkan perjuangan ayahnya. Oleh karenanya kecenderungan jiwa, dan ini satu hal yang bukan diskriminasi, ini satu hal yang normal ya, menjadi tabiat manusia bahwa manusia ingin memiliki kehormatan di hadapan manusia, ingin memiliki kekuatan, ingin memiliki ingin disegani dan lain sebagainya. Maka ketika mereka diberikan anak laki-laki memberikan efek semacam kebahagiaan yang lebih bagi sepasang suami istri. Ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah ketika menganalisa kenapa kok terjadi perbedaan tafrik ya antara pakaian yang terkena air kencing laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu dengan air kencing perempuan. Kalau kita buka dalam kitab yang lain ya, di kita merujuk kepada kitab Fathul Wahhab Al-Malik, disebutkan ada tiga hikmah yang lain. Misalnya dikatakan di sini al-ibtila bihamlis sabi aksar. Ujian kecenderungan manusia untuk menggendong anak laki-laki itu lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, al-gulamu yablug bitahirin wal jariyah tablug binajas au binajis. Kalau kita lihat dalam kenyataannya, laki-laki itu ketika balik, dia balik dengan mengeluarkan sesuatu yang suci, yaitu air mani. Air mani suci menurut pendapat yang paling kuat. Adapun perempuan sampai di usia balik dengan mengeluarkan sesuatu yang najis. Apa itu? Darah haid. Ya, karena dilihat dari sisi ini berbeda, maka dibedakan hukum keduanya. Ini salah satu analisa dari sebagian ulama Syafi'iyah. Ada juga yang memberikan analisa kenapa sih dibedakan. Dikatakan baulul jahriyah asfar thakhin, bahwa air kencingnya bayi perempuan itu cenderung berwarna kuning asfar dan thakhin, padat ya, padat. Wa baulul gulam abyad raqiq. Adapun kencing anak laki-laki dia cenderung berwarna putih dan dia raqiq, lebih halus daripada baulnya perempuan, air seninya atau air kencingnya perempuan. Begitu pun ada yang mengatakan sebagian bahwa mohon maaf ketika laki-laki apa namanya buang air kecil, dia melewati semacam apa sesuatu yang semacam selang ya, yang panjang, semacam paralon yang panjang, sehingga dikatakan bahwa najisnya lebih ringan dibandingkan mohon maaf kaum Hawa yang ketika mereka buang air kecil seperti sesuatu yang ditumpahkan ya, seperti sesuatu yang ditumpahkan. Tapi Ustaz, itu kan hikmah ya, artinya itu adalah analisa manusia ketika mereka berusaha memahami hikmah dari satu syariat. Sebenarnya kalau kita seandainya pun kita tidak mendapatkan hikmah dari apa namanya dari satu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sebenarnya rekan-rekan sekalian, hikmah yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menguji ketaatan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji ketaatan kita. Ya, siapa di antara kita yang sami'na wa ata'na, dan siapa di antara kita yang terkena virus apa namanya? Virus liberal misalnya. Orang-orang yang apa? Malah berani apa namanya menggugat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menggugat hadis-hadis Nabi. Ini orang-orang yang sesat. Ya, padahal kaidahnya dalam Islam wa ma atakumur rasul fakhuzu, yang datang dari rasul ambil, wa manahakum anhu fantahu. Lalu mana dalilnya? Dalil dari hadis yang menunjukkan perbedaan antara baul air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun dengan anak kecil perempuan yang belum makan apapun. Ya, jadi hukumnya dibedakan. Ya, kalau anak kecil laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu, saat air kencingnya mengenai pakaian ayahnya atau ibunya misalnya, cukup dipercikkan saja. Adapun kalau itu berasal dari bayi perempuan, ya, baik yang sudah makan, baik yang belum makan kecuali susu, ataupun apalagi yang sudah makan selain daripada susu, itu mau tidak mau harus dicuci. Dalilnya adalah ma'asyiral muslimin, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat bibni laha saghir lam yakulit ta'am. Ummu Qais bintu Mihsan bercerita bahwa satu ketika beliau membawa bayinya yang masih kecil, lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan tetapi hanya minum susu dari ibunya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Rasulullah, fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Maka Nabi menggendong anak tersebut, membawa anak tersebut, fabala ala thawbihi. Ya, lalu anak itu mohon maaf buang air kecil di pakaian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fada'a bima'in, maka saat itu baginda Rasulullah meminta air, fanadhahu wa lam yaghsilhu, maka Nabi memercikkan air ke bekas air kencing bayi laki-laki tersebut dan beliau tidak mencucinya. Ya, beliau tidak mencucinya. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, diriwayatkan dari Sahabi Al-Jalil Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil gulam ar-radi'. Rasulullah bersabda terkait dengan air kencing bayi laki-laki yang hanya radi', yang masih menyusu dari ibunya, ya, masih minum susu dari ibunya. Kata beliau, yundahu baulul gulam, cukup dipercik apabila pakaian terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Wa yughsal baulul jariyah, ya, dan dicuci kalau pakaian terkena air kencing apa perempuan. Tadi hikmahnya sudah kita sampaikan. Baik, ma'asirul muslimin. Lalu kenapa kalau khunsa itu kan apa namanya, dia belum jelas kelaminnya laki-laki atau perempuan, kenapa disamakan dengan perempuan? Ya, karena ada kemungkinan dia adalah perempuan, walaupun ada kemungkinan juga dia laki-laki, tapi untuk kehati-hatian ditetapkan atasnya hukum apa perempuan. Lalu dikatakan di sini bab yang berjudul An-najasah al-adiyah wa taharatu minha. Najis-najis yang biasa dan cara membersihkannya. Najis yang biasa artinya najis yang umum, seperti air kencing orang yang dewasa itu kan najis umum, atau dalam istilah di mazhab Imam Syafi'i mutawassithah. Ada yang mukhaffafah, ada mutawassithah pertengahan, ada yang thaqilah au mughallazah. Thaqilah au mughallazah. Kalau yang thaqilah atau mughallazah itu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas ketika kita berbicara tentang cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Itu mughallazah yang paling buruk, sampai harus dicuci 7 kali. Ulahunna biturab. Ya, di awalnya menggunakan tanah. Wa fi riwayatin asnahunna biturab. Pertengahannya menggunakan tanah. Lalu dikatakan oleh beliau, wa masih wa dzalika minan najasat. Adapun kalau najisnya selain najis-najis yang sudah kita sebutkan, misalnya najis mukhaffafah, selain daripada najis mukhaffafah, atau selain daripada najis mughallazah, in lam yakun lahu ain, kalau dia tidak terlihat, tidak terlihat artinya dikatakan oleh para ulama, la yudraku ya laha ainun, tidak bisa dilihat bentuknya, najis yang tidak dilihat bentuknya. Ya, contohnya kata beliau, kabaulin jaf, seperti air kencing yang sudah kering. Air kencing yang sudah kering, ya, yang tidak memiliki sifat, tidak memiliki warna, dan mungkin tidak memiliki bau. Ya, tidak memiliki bau, artinya dia sudah tidak ada bekasnya. Dikatakan oleh beliau, in lam yakun lahu ainun kafa jaryul ma alaihi. Kalau memang sudah tidak ada bekasnya, cukup kita membersihkan bekas najis tersebut dengan mengalirkan air. Dengan mengalirkan di atasnya apa? Air, ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai alal maudi illadhi asabathun najasatul lati la aina laha. Maksudnya kita siramkan air ke atas tempat yang ya kita yakin ada najisnya tapi sudah tidak ada bekasnya. Wahiyan najasatu al-hukmiyah, dan yang seperti ini biasa kita sebut dengan istilah an-najasah al-hukmiyah. Ya, an-najasah al-hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat sifatnya atau warnanya atau bekasnya, itu disebut an-najasah al-hukmiyah. Fayakfi jaryul ma ala mawdi'iha marratan wahidah fayatharu al-mahal. Maka cukup kita menyiramkan air 1 kali, maka itu akan menjadi sebab bersihnya tempat tersebut. Wa in kana lahu ainun, tetapi seandainya najis itu memiliki ain, terlihat, ya terlihat, wajaba izalatu ta'min wa in asura, maka kita wajib menghilangkan, karena najis itu kan sifatnya 3, sifat najis 3 apa? Bau, rasa, dan warna. Bau, rasa, dan warna, maka kita wajib menghilangkan rasanya. Wa in usira, walaupun sulit, ya, walaupun sulit. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai maksud dari perkataan beliau, yajibu ghuslul mahal bihais yazul ainun najasah. Wajib kita mencuci apa namanya mahal, tempat yang terkena najis tersebut, wala yabqa fil mahal ta'malaha, sehingga tidak ada lagi apa namanya bekasnya di tempat tersebut. Mohon maaf, misalnya kotoran ghaid, buang air besar, ya itu kan terlihat. Maka kata beliau, tidak bisa sekedar disiram, tapi harus kita hilangkan ainun najasah. Harus kita hilangkan najisnya yang terlihat itu. Ya. Walaunan warih wa insahula. Jadi kalau rasa itu wajib dihilangkan. Tetapi kalau bau dan warna, kalau mungkin dihilangkan, dihilangkan. Kalau mungkin dihilangkan, dihilangkan. Fa'in usira atau fa'in asura izalatur rih wahdahu. Kalau kita sudah berusaha membersihkan tetapi kita kesulitan menghilangkan baunya, atau kita kesulitan menghilangkan warnanya, Ya, jadi baunya saja atau warnanya saja. Lam yadur baqa'uhu, maka keberadaan warnanya saja, misalnya mohon maaf bekas haid, sudah hilang, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, tinggal tersisa warnanya, itu dimaafkan. Atau tersisa, kata beliau, fa'in asura izalatur rih wahdahu, kesulitan kita menghilangkan bau amisnya misalnya, tidak hilang-hilang, sudah kita cuci, hanya tersisa baunya saja. Atau kita berusaha menghilangkan warnanya saja, yang tersisa tinggal warnanya. Wahdahu lam yadurru baqa'uhu, kalau yang tersisa hanya baunya saja atau yang tersisa tinggal warnanya saja, sedangkan kita sudah berusaha membersihkannya, itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan, kata beliau. Wa ini jitama'an wa ini jitama'a dhar, tetapi kalau terkumpul dua sifat, misalnya baunya masih ada, lalu warnanya pun masih ada, maka itu tidak dimaafkan. Hadisnya sudah kita baca ya, bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pakaian yang terkena darah haid, maka Rasulullah mengajarkan dicuci, lalu dikucek, disikat, lalu setelah itu, ya Rasulullah, aku sudah berusaha membersihkannya tetapi tersisa warnanya. Ya, maka Rasulullah berkata, tidak masalah, engkau memakainya untuk sholat. Artinya kalau ada satu sifat yang tersisa, baik itu apa namanya baunya atau warnanya, setelah kita maksimal membersihkannya, maka itu dimaafkan. Lalu mana dalilnya baunya dimaafkan? Ada hadis yang pernah kita baca kemarin di bab haid ya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya tentang bagaimana cara membersihkan diri dari haid. Maka Nabi mengajarkan agar dia melakukan ini dan itu. Terakhir Nabi berkata, hendaknya dia membersihkan dirinya dengan kapas yang telah diberikan minyak wangi. Kapas yang telah diberikan minyak wangi. Maka wanita itu berkata, maksudnya bagaimana? Maka Aisyah dengan berbisik-bisik berkata, bersihkan menggunakan kapas yang sudah diberikan minyak wangi bagian-bagian, mohon maaf, tempat keluarnya darah, agar baunya hilang. Ini menunjukkan apa? Kalau memang seorang sudah maksimal dalam membersihkan najis tetapi masih tersisa warnanya saja atau baunya saja, maka dimaafkan. Tetapi kalau dua-duanya masih ada, itu menunjukkan bahwa najis itu masih ada. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai ijtama'ahuma, kalau kedua-duanya masih ada, falayathur al-mahal, maka tempat itu belum dianggap suci, hatta yazula ahaduhuma wa in asura zawaluhu, sampai hilang salah satunya walaupun sulit menghilangkannya. Wal quwwatu dalalatu li quwwati dalalati baqaihima, karena kalau ada dua sifat dari najis di pakaian atau di tempat, maka itu menunjukkan kuatnya bekas najis yang ada di situ. Maka tidak boleh kita sholat di situ kalau itu tempat, tidak boleh kita menggunakan pakaian itu untuk sholat ya, kalau najisnya terkena pakaian, kalau masih ada dua sifat, apa itu warna dan bau. Tapi kalau sudah tinggal satu, salah satunya, itu dimaafkan sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu dikatakan di sini, wa amma, ini perkataan Profesor Dr. Mustafa Dib, wa amma baqa'u ahadihima fala yadullu ala dhalik, adapun kalau tersisa salah satu sifatnya, maka itu tidak menunjukkan ada najis. Wa baqa'ul laun wahdahu aw rihu wahdahu atharun lin najasah wa laysa bijuz'in minha, kalau hanya tinggal tersisa warnanya saja atau baunya saja, bau amis misalnya ya, itu adalah bekas najis dan bukan bagian dari najis. Karena najisnya sudah diapakan? Sudah dibersihkan dengan dicuci, disiram, disikat, dan lain sebagainya. Wahadha huwa sahih. Dan inilah pendapat yang sahih. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullahu ta'ala. Lalu dikatakan di sini, wa yushtaratu wurudul ma'alal mahal lal asr. Ya. disyaratkan ketika kita membersihkan tempat yang ada najisnya, kita alirkan air ke atasnya. Kita alirkan air tersebut. Artinya airnya yang apa? Yang jadi air yang mendatangi, bukan air yang didatangi. Bedanya apa? Apa bedanya air mendatangi dengan air didatangi? Ada yang tahu? Apa bedanya? Si A memiliki baju yang terkena najis. Bagusnya kata beliau, air itu yang mendatangi, bukan air yang didatangi. Maksudnya begini, saudaraku sekalian rahimakumullah, Air itu kalau sedikit lalu dia bersentuhan dengan sesuatu yang najis, masuk ditempelkan dengan sesuatu yang najis, maka air yang sedikit itu menjadi najis. Itu sudah kita bahas pertama-tama, kaitan dengan air yang kurang dari dua kulah yang bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Oleh karenanya, agar jangan sampai air tersebut menjadi najis, kita tidak memasukkan yang najis ke dalam air, tetapi airnya yang kita siramkan ke atas sesuatu yang najis. Ini maksudnya. Wa yushtaratu wurudul ma'i alal mahal lal asr. Ya, dipersyaratkan mengalirkan air ke bagian yang ada najisnya lal asr, ya, tidak ada syarat harus diperas, ya, kata beliau. Maksudnya tidak harus airnya masuk tidak harus ditunggu airnya sampai masuk ke dalam tanah kalau dia berupa tanah. Dikatakan di sini ai asyartu fi taharatil maudi bil ma'al qalil an yusab al ma'al al maudi wa yajri alaihi. Syaratnya kata beliau, kalau kita ingin membersihkan tempat dengan air yang sedikit, kita siramkan air tersebut alal maudi ke tempat yang terkena najis dan biarkan dia mengalir. Wala yushtaratu asru dzalikal maudi', ya, dan tidak disyaratkan harus kita peras misalnya, ya. Artinya kita tempel dengan kain, kita buang, tidak harus. Liquwatil ma'al warid ala tathhir, karena kekuatan air yang dia membawa najis itu, kalau dia tanah, ya, dibawa dia masuk ke dalam. Artinya tidak perlu setelah kita siram air, kita taruh kain lalu kita buang, tidak perlu. Biarkan saja najis itu masuk ke dalam tanah, dibawa oleh air yang sedikit tersebut. Bikhilafi ma lawu di al-maudi al-mutanajis filma al-qalil. Tetapi beda cerita kata beliau, kalau bagian yang najis diletakkan di air yang sedikit. Misalnya kalau kasusnya najisnya menempel di pakaian, lalu pakaian yang kena najis dimasukkan ke dalam air yang sedikit. Fa innahu yanjus alma walayat hur almahal, maka airnya menjadi najis dan tidak suci tempat yang najis tersebut. Gambarannya jelas tidak, ya? Ada seorang laki-laki misalnya, bajunya terkena kencing anaknya yang sudah makan bubur dan lain sebagainya, tentunya najis. Apa yang harus dia lakukan? Kalau airnya sedikit, airnya yang disiram ke pakaian tersebut, bukan pakaiannya yang dimasukkan ke dalam ember yang airnya sedikit. Karena kalau pakaian yang najis dimasukkan ke air yang kurang dari dua kulah, maka dia menjadi najis. Dan si kain tidak menjadi bersih. Ini maksud beliau. Ini maksud dari Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Tidak terasa sudah pukul 6, ya. Masya Allah. Tadinya saya berpikir ini menjadi pertemuan terakhir membahas bab toharah. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa pertemuan yang akan datang membahas bab sholat. Tapi qadarullah masya'a fa'al, ternyata tidak sampai, ya, waktunya tidak cukup. Tidak terasa sudah pukul 6 lewat 1 menit, ya. Kita baca sedikit lagi. Wa yundabu ba'da taharatihi ghusluhu saniyatan wa salisah. Disunnahkan kalau kita selesai menyiram satu kali, disiram lagi kedua atau ketiga. Fayakfi fir ardi najasah bidhi'a bil muka sarah bil ma. Ya, cukup kalau kita ingin membersihkan tanah yang kena najis dengan bizi'a bil mukatsarah bil ma, kita ratakan air, artinya kita siram bagian-bagian tersebut. Wala yushtaratu nudubuhu, ya, tidak disyaratkan harus sampai kering, ya, atau sampai menghilang, sampai habis, tidak, kita siram saja itu sudah bersih, ya. Lalu dikatakan di sini sedikit lagi, walau dhahaba atharu najasatil ard, seandainya najis yang ada di bumi hilang dikarenakan matahari atau dikarenakan api atau dikarenakan angin, lam tathur, tidak bisa dianggap suci, hatta tugsal, sehingga kita siram dengan air, ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seorang Arab Badui buang air kecil di masjid, fatana waluhun nas, maka manusia bangkit untuk memarahinya. Faqala lahumun nabi, maka nabi berkata, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Waharriqu wahariqu ala baulihi sijlan min ma, siram bekas kencingnya dengan satu ember air, atau dalam riwayat zanuban min ma, dengan ember besar yang berisi penuh dengan air. Fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin, aku diutus untuk membawa kemudahan dalam menjalankan agama, dan aku tidak diutus dengan membawa kesulitan. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya cukup dengan angin saja, cukup dengan matahari saja, tentunya nabi berkata biarkan, nanti juga kering. Tidak, tetapi nabi memerintahkan para sahabat untuk menyiram bekas air kencing dari orang Arab Badui tersebut. Ada pembahasan terakhir, ya, singkat saja, bahwa sesuatu yang cair selain daripada air, misalnya minyak goreng, itu kalau terkena najis, ya, dan dia cair, maka semua jadi najis. Tetapi kalau seandainya sesuatu yang terkena najis itu sesuatu yang padat, contohnya misalnya mentega, jatuh ke sana bangkai, na'udzubillah, bangkai tikus misalnya, ya, maka cukup kita buang bangkainya lalu kita bersihkan sekitar yang terkena bangkai, sisanya nanti itu dianggap suci dalam hukum Islam, tentunya dengan syarat dia masih layak dimakan. Kalau misalnya sudah kotor, sudah berubah warnanya, sudah muncul belatung, tentunya itu tidak lagi layak untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, bisa menambah pengetahuan tentang permasalahan taharah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.